Bagaimana menasihati istri ana agar menjadi istri yang berakhlakul karimah? Sebab dia jarang menyiapkan air minum setiap ana pulang kerja. Ya, sama-sama dijaga akhlaknya. Kamu sebagai suami juga perbaiki akhlakmu. Semoga dengan kebaikan akhlakmu wahai suami, itu akan memberi pengaruh kepada istrimu untuk memiliki akhlak yang baik. Jangan menuntut istri saja yang memiliki akhlak yang baik. Kamu kok tidak bisa seperti Aisyah? Aisyah anak Abu Bakar Siddiq itu, wah akhlaknya begini dan begini. Kamu bisa enggak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi jangan menuntut istri sementara kamu tidak berusaha untuk melakukan hal yang semisalnya. Ya, berusahalah untuk saling memahami. Ya. Kenapa kok istri tidak menyediakan air minum? Ya, mungkin ada uzur, mungkin ada sesuatu, atau mungkin juga dia tidak mengetahui. Hal-hal yang seperti ini itu tambahan kebaikan saja. Ya. Tidak ada dalil yang mengharuskan seorang istri itu harus setiap suami pulang harus menyediakan air minum. Meskipun itu bagian dari kebaikannya. Nah, intinya seorang istri berusaha untuk mencari apa saja yang disenangi oleh suaminya. Suami senang ketika suaminya pulang, dibukakan bajunya misalnya, disimpankan sepatunya, ya. Dan istri mampu melakukan, tidak mengapa. Itu hal tambahan kebaikan. Ya. Semoga dengan itu suami semakin sayang kepada istri, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai ahlul jannah. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Adzatu zaujin anti? Apakah engkau telah memiliki suami?" Wanita ini mengatakan, "Iya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana kedudukanmu terhadap suamimu? Kata wanita ini, "Ma aluhu illa ma ajaztu anhu." Aku tidak pernah kurang dalam memberikan pelayanan kepada suamiku kecuali sesuatu yang memang aku tidak mampu melakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki." Maka perhatikan kedudukan dirimu sebagai istrimu terhadap suamimu, karena suamimu itu adalah surgamu dan juga nerakamu. Maksudnya apa? Suami itu bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga ketika suami itu ridho kepadamu. Namun suami bisa menjadi sebab engkau dilemparkan ke dalam neraka ketika engkau durhaka kepada suamimu, menyebabkan suamimu itu murka kepadamu. Walhasil, berusaha untuk saling memahami antara satu dan yang lain, saling membantu antara satu dan yang lain. Apabila suami sempat untuk membantu istrinya di dapur atau dalam hal mencuci pakaian atau yang semisalnya, membersihkan rumah, maka dia berusaha untuk melakukan hal tersebut untuk meringankan beban istrinya.